Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pada pertanyaan yang ke-64. Yaitu Syekh ditanya tentang apa nasihat beliau dari seorang yang ia membaca, mempelajari, menghafal dan yang lainnya, kemudian dia lupa atau cepat lupa. Maka bagaimana nasihat? Nah, untuk orang yang seperti ini keadaannya. Maka dijawab oleh Syekh, yaitu diterangkan tentang seorang itu harus mengamalkan ilmu yang dia mempunyai. Apa-apa yang pernah dia hafal, maka hendaknya dia murajaah. Baik, dengan itu akan kuat ilmunya. Akan kuat. Baik. Dan dari apa yang dia pelajari, demikian juga hendaknya dimurajaah, diingat, diamalkan, dan juga jauhi maksiat, karena maksiat itu menghalangi dari al-ilm dan juga melemahkan hafalan, dan juga termasuk dari lemahnya penjagaan terhadap ilmu sehingga dia lupa, banyaknya kesibukan. Maka tinggalkan kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat, karena akan membuat orang lupa dari apa yang pernah dia pelajari atau yang dia hafal sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika kasratul bahthi ma'a zumala bi ghadil wusul lil haqqi wa laysa lil ghalaba. Demikian pula banyaknya bahas, banyaknya pembahasan atau penelitian dengan teman-teman dengan tujuan sampainya ke al-haq, dan bukan untuk menang, bukan untuk kalah menang, bukan untuk mengalahkan temannya dengan dia meneliti bareng-bareng atau diskusi bareng-bareng. Nah, bukan untuk itu. Tapi tujuannya yaitu untuk menguatkan maklumat dia. Duduk dengan temannya, saling murajaah, membahas suatu masalah. Nah, yang tujuannya untuk cari mana yang kuat dari pendapat itu. Wala syak anna al-ikhlasa min jumlati ma yuhfadhu bihi al-'ilm. Dan tidak diragukan lagi bahwa ikhlas itu termasuk dari yang dapat menjaga ilmu. Ikhlas, ikhlas lillah. Karena yang tidak ikhlas maka akan tertolak amalannya, maka akan hilang. Kenapa? Tujuannya untuk dikatakan fulan alim, untuk dikatakan fulan hafil, yaitu penghafal, banyak hafalannya dan dipuji. Apa yang seperti ini akan hilang hafalannya tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit, sebagai hukuman dari Allah SWT. Adanya ikhlaskan ketika membaca sehingga mudah dia untuk memahami, ikhlaskan karena Allah. Ketika dia menghafal, ikhlaskan karena Allah sehingga kuatlah hafalannya, dan demikian seterusnya. Kemudian soal berikutnya, su'ila fadilatu syekh intasharatil fatwa hatta sara saghiru yufti fama ta'liqukum wa afarallahu lakum. Telah tersebar fatwa hingga jadilah anak kecil pun berfatwa, maka apa komentar antum? Afarallahu lakum. Jadi karena bermudah-mudahannya seorang untuk menjawab atau berfatwa tentang agama ini, maka tidak bisa dibedakan akhirnya ini dari jawaban yang benar atau jawaban salah, tepat atau tidak. Kenapa? Karena semua berfatwa, mana yang benar. Kemudian dengan berani mereka yang baru, yang kecil, sudah berani untuk berfatwa, maka bagaimana komentar anda? Fa ajaba qailan kana salaf rahimahumullah yatadafa'una al-fatwa li'idami amriha wa mas'uliyatiha wa khawfan min al-qawl 'ala Allah bila 'ilm. Dahulu as-salaf rahimahumullah, mereka saling menolak fatwa karena besarnya perkara fatwa dan tanggung jawabnya, dan takutnya dari perkataan kepada Allah tanpa ilmu. Ini mereka, para as-salafus saleh, mereka dahulu saling menolak atau saling mendorong dari fatwa yang datang ke dia. Datang fatwa, pertanyaan tentang masalah zakat maunya, sementara dia di sini khawatir tidak bisa menjawabnya atau tidak mempunyai ilmunya tentang pertanyaan zakat yang dia tanyakan, maka dia sodorkan pertanyaan itu ke yang lainnya. Tanya kepada si fulan, alim fulan, sungguhnya dia lebih tahu dariku. Baik, kemudian datanglah ke alim fulan. Ternyata alim fulan juga sama mengatakan, coba antum mendatangi alim fulan yang ketiga, kemungkinan dia bisa menjawabnya. Dan demikian, ini yang disebut dengan yatadafa'un al-fatwa. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Karena besarnya perkara ini dan tanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Khawatir dia mengatakan qala Allah atau demikian menurut din, ternyata salah. Nah, ternyata salah tanpa ilmu. Ini kekhawatiran dari as-salaf. Kekhawatiran dari as-salaf sampai seperti itu. Karena al-mufti mukhbirun 'anillah mubayyinan li syar'ihi. Karena seorang yang berfatwa, maka dia mengabarkan dari Allah dan dia menerangkan untuk syariatnya. Orang yang berfatwa itu mubaligh, penyampai. Nah, yang membuat syariat adalah Allah SWT. Sehingga dia menyampaikan bahwa Allah SWT mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Nah, dia sampaikan ketika ada yang bertanya. Nah, ini yang dikatakan mukhbirun 'anillah atau mubayyinun li syar'ihi, menerangkan tentang syariatnya. Ini maksudnya hukumnya seperti ini dan itu. Fa in qala 'ala Allah bila 'ilm faqad waqa'a fi ma huwa sinun misyrik. Jika ia berkata pada Allah tanpa ilmu, maka dia terjatuh fi ma huwa sinun misyrik, yang itu adalah saudara kandung syirik. Jadi maksudnya adalah dia di dalam dosanya mirip dengan kesyirikan, dekat dengan kesyirikan. Yaitu apa? Al-qaul 'ala Allah bila 'ilm. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Mengatakan ini halal, ini haram dalam urusan din. Ini boleh, ini tidak boleh. Ternyata tanpa ilmu, dilandasi dengan kebodohannya. Maka dosanya setelah kesyirikan. Wastami' ila qaulillah. Ila qaulillah ta'ala, dengarkan firman Allah Ta'ala ini. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan melampaui batas al-baghi, melampaui batas atau melanggar hak manusia tanpa haknya, bighairil haq, wa an tusyriku billah, dan menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan dengannya suatu dalil atau keterangan. Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berkata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Alif wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, setelah wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, setelah syirik yaitu berfatwa tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu, ini dosanya. Wa qarana Allah subhanahu al-qawla alaihi bila ilm bisyirik, maka Allah menggandengkan berkata atasnya tanpa ilmu dengan kesyirikan. Wa qala subhanahu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu dengannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hendaknya dia benar-benar berhati-hati, jangan sampai dia menjawab menurut hawa nafsunya, menjawab yaitu dengan kira-kira tanpa berdasarkan dalil. Nah, jangan, kenapa? Karena pertanyaan adalah pertanyaan agama, pertanyaan tentang syariah, din. Kecuali dalam urusan dunia boleh kita kira-kira, oh menurut saya kira-kira seperti ini jawabannya. Nah, dikira-kira. Nah, tidak ada masalah dalam urusan dunia. Nah, jika dalam urusan din, dia harus dengan dalilnya menyebutkan demikian qala Allah, demikian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian qala salaf. Hada. Fala yanbaghi an yatasarra' al-insanu fil fatwa. Maka tidak sepatutnya seorang itu terburu-buru untuk berfatwa. Dalam berfatwa, jangan buru-buru. Tidak ada aibnya seorang menunda jawaban dari pertanyaan. Tidak ada aibnya dia mengatakan Allahu a'lam. Tidak ada aibnya dia mengatakan antum bisa tanyakan kepada selainku. Nah, insyaallah ada yang lebih tahu dariku. Tidak ada aibnya. Nah, bahkan itu adalah suatu kebaikan jika memang dia tidak bisa menjawab. Nah, karena kurangnya ilmu dia atau yang lain. Bal yantadhir wa yatadabbar wa yuraji'. Bahkan sepatutnya dia untuk menunggu, memperhatikan dan mengulang-ulang yuraji'. Baik. Jadi dari fatwanya itu sabar dulu, tidak menjawab. Nah, kemudian dia memperhatikan pertanyaannya, dia bahas, dia teliti, dia cari jawabannya, lihat kitab. Nah, fa in baqa al-waqt fayuhawwil al-mas'alah ila man huwa a'lam min. Jika sempit waktunya, ada pertanyaan dia tidak bisa jawab, sementara yang penanya butuh jawabannya dengan segera, dia mau bahas dulu, dia bahas dulu tidak mungkin karena butuh waktu. Maka yuhawwil al-mas'alah ila man huwa a'lam min. Maka dia pindahkan pertanyaan itu ke yang lebih tahu darinya. Nah, lemparkan pertanyaan itu ke saudaranya. Bahkan itu adalah suatu yang baik daripada dia tidak memberikan solusi kepada si penanya. Dengan dia memberikan solusi, tanyakan kepada si fulan karena dia lebih berilmu dariku, atau tanyakan kepada Syekh fulan, atau coba anda buka di kitab ini, diterangkan di sana insyaallah. Hadir. Ai bagus. Taib. Yuhawwil al-mas'ala ila man huwa a'lam minhu liyaslama min al-qawl 'ala Allah bila ilm. Agar selamat dari ucapan pada Allah tanpa ilmu. Agar terhindar dari ini. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat atau tabi'in, mereka begitu, yatadafa'un al-fatwa. Mereka saling melempar fatwa, saling mendorong fatwa ke yang lainnya. Tolong tanyakan ke fulan, tolong tanyakan ke fulan. Nah, hadza. Dan demikian para masyayikh yang mereka dikenal dengan keilmuannya, banyak mereka memberikan contoh kepada kita. Yang mana ketika mereka tidak bisa menjawabnya, mereka bertanya kepada teman-temannya. Seperti Syekh Ibnu Baz, ma'ruf dikenal dengan anggota lajnah daimah, bahkan ketuanya, yaitu panitia tetap dalam berfatwa. Nah, dibentuk di kota Saudi itu dari kalangan para ulama, mereka menjawab fatwa-fatwa, pertanyaan-pertanyaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang diketuai oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Nah, beliau di dalam menjawabnya musyawarah, membahas. Nah, terkadang ingin dia menjawabnya, maka dia tanya dulu, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Maka nah, ma'ruf, bisa kita lihat Allah sudah daimah kitabnya di ma'had, ada di maktabah berapa jilid. Nah, disebutkan dari anggota-anggotanya siapa? Masyayikh, dan diketahui oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, suatu waktu beliau ditanya dan dia tidak tahu, maka beliau mengatakan, amhil nih, beri aku waktu, beri aku waktu. Akhirnya ditunda oleh Syekh dan dijawab kemudian, dan tidak ada masalah. Dan berapa kali Syekh mengatakan, Allahu a'lam bishawab, dan Allah maha tahu, maha tahu yang benarnya, apakah yang benarnya itu apa yang aku katakan atau yang lainnya. Nah, hakadah. Baik. Wa idza 'alima Allah min niyyatihi al-ikhlas wa iradatu as-salah fa sawfa yasilu ila al-martabati allati yuriduha bi fatwa. Faman ittaqallaha fa sayuwaffiquhu Allah wa yarfa'u. Dan apabila Allah mengetahui niatnya yang ikhlas dan menginginkan kebaikan, maka ia akan sampai ke kedudukan yang ia inginkan dengan fatwanya. Maka barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan taufik kepadanya dan Allah angkat derajatnya. Nah, jadi seorang yang dia ikhlas, Allah maha tahu. Orang yang ikhlas menuntut ilmu, belajar, nah, menghafal dan yang lainnya, berarti dia menginginkan kebaikan dari itu. Nah, maka dia pun bersabar. Maka dia bersabar terus menuntut ilmu, menuntut ilmu. Padahal pertanyaan dari sana sini, sementara pada waktu itu dia belum bisa untuk menjawabnya dan bersabar. Nah, dengan keikhlasan dia, dengan sabarnya dia terus untuk menuntut ilmu, pertanyaan-pertanyaan yang tadinya dia tidak bisa menjawabnya, Allah akan mudahkan untuk bisa menjawabnya. Mudah. Kenapa? Keikhlasan dia dalam menuntut ilmu dia. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu yang pernah dia ketahui sebelumnya dari jawaban-jawabannya. Nah, kemudian Allah beri taufik, dia pas mencocoki dari fatwanya, sehingga yang penanya itu puas mendengarnya. Ditambah lagi Allah angkat derajat dia. An ikhlas lillahi azza wa jalla. Kemudian yang penting dalam masalah ini, dalam masalah fatwa, dianjurkan oleh para ulama agar seorang yang berfatwa itu hendaknya dia menjawab dari jawaban-jawaban yang pernah dikatakan oleh as-salafus salih. Jadi hendaknya ada salafnya dalam dia berfatwa. Jangan mengada-ngada. Jangan seolah-olah dialah yang pertama kali menjawabnya dan sebelumnya belum ada yang sepertiku ini. Kenapa? Karena dalam masalah din sudah ada yang mendahului kita, as-salafus salih. Maka dianjurkan kita oleh para ulama untuk melihat bagaimana fatwanya para ulama di dalam menjawab urusan agama. Baca fatwa-fatwa. Ada fatwa, fatwanya Syekh Ibn Utsaimin, beberapa jilid. Fatwanya Syekh Shalih Fauzan, berapa jilid. Fatwanya Syekh Ibn Baz, berapa jilid. Fatwanya Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan yang lainnya, masya Allah, dikumpulkan fatwa-fatwa mereka. Hingga ketika kita ada persoalan, persoalan agama, tentang apa dia? Tentang akidah. Dia bab akidah. Bagaimana pertanyaannya? Nah, dan demikian juga lajnah daimah, masya Allah, berapa jilid di sana. Nah, ketika kita banyak membaca dari soal jawab, Yang itu jawaban dari Syekh. Masya Allah, memudahkan kita ketika ada pertanyaan, yang pertanyaannya sama. Tinggal kita menukilkan. Demikianlah jawaban dari Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Nah, ini pentingnya. Dan tidaklah pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan oleh mereka ke masyayikh, melainkan pertanyaan-pertanyaan itu sering ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keseharian mereka. Hai. Nah, dengan itu coba kita membuat pertanyaan. Contohnya, atau misalnya, pertanyaan tentang apa? Tentang wudu. Nah, pembatal-pembatal wudu. Apakah keluarnya darah itu membatalkan wudu? Lihat di fatwa. Pasti ada. Nah, kenapa? Karena jangankan yang ini, yang lebih, yang lebih rumit. Tapi dalam masalah ini, yang lebih mendetail dalam masalah ini, ada dibahas di sana, lengkap. Masya Allah. Nah, dengan itu siapa yang dia melihat dari soal jawab, kemudian penting tulis sama dia. Atau ini adalah suatu iskal bagi dia, problem bagi dia sebelumnya karena tidak tahu jawabannya. Tahu pada waktu itu, tulis. Nah, tulis kenapa? Karena kalau tidak akan datang lagi pertanyaan itu. Nah, kalau tidak dari dirinya sendiri akan datang dari orang lain. Pertanyaan yang sama kemudian dia tidak bisa menjawab padahal ada jawabannya waktu itu dia tidak tulis. Nah, ini pentingnya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.